Bagaimanakah cara menasihati para penguasa? Apakah mengoreksi para penguasa melalui mimbar termasuk manhaj para salaf? Mengekspos aib para penguasa dan mengungkapkannya di atas mimbar tidak termasuk manhaj para ulama terdahulu, karena hal ini bisa menimbulkan kekacauan dan mengakibatkan tidak dipatuhi dan didengarnya nasihat untuk kebaikan. Di samping dapat melahirkan kondisi berbahaya dan sama sekali tidak berguna. Cara yang dianut oleh para ulama terdahulu adalah dengan memberikan nasihat secara khusus, yaitu antara mereka dengan para penguasa atau dengan tulisan, atau melalui para ulama yang biasa berhubungan dengan mereka untuk mengarahkan kepada kebaikan. Mengingkari kemungkaran tidak perlu dengan menyebutkan pelakunya. Mengingkari perbuatan zina, riba dan sebagainya tidak perlu dengan menyebutkan pelakunya. Cukup dengan mengingkari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut dan memperingatkannya kepada masyarakat tanpa perlu menyebutkan wasifulan telah melakukannya. Hakim pun tidak boleh menyebutkan begitu, apalagi yang bukan hakim. Ketika terjadi suatu fitnah di masa pemerintahan Utsman, ada orang yang bertanya kepada Usamah bin Zaid, "Tidakkah engkau memprotes Utsman?" Ia menjawab, "Aku tidak akan memprotesnya di hadapan masyarakat, tapi aku akan memprotesnya antara aku dengan dia saja. Aku tidak akan membukakan pintu keburukan bagi masyarakat." Tatkala orang-orang membeberkan keburukan di masa pemerintahan Utsman radhiyallahu anhu, yang mana mereka memprotes Utsman dengan terang-terangan, sehingga merebaklah petaka, pembunuhan, dan kerusakan yang sampai kini masih membayang pada ingatan manusia, hingga terjadinya fitnah antara Ali dengan Muawiyah, lalu terbunuhnya Utsman dan Ali karena sebab-sebab tersebut dan terbunuhnya sekian banyak para sahabat. Hal ini disebabkan karena protes yang terang-terangan dan menyebutkan aib dengan terang-terangan, sehingga menimbulkan kemarahan masyarakat terhadap pemimpin mereka yang akhirnya membunuh sang pemimpin. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita. Dari kitab Hukukur Ra'i wa Ra'iyah, halaman 27-28, Syekh bin Baz.